Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar fa'adani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang terakhir telah kita bahas bersama sebuah pertanyaan tentang hukum seorang wanita yang mengambil harta suaminya tanpa seizinnya atau tanpa sepengetahuan suami, dengan alasan karena suami adalah orang yang bakhil dan tidak memberikan nafkah yang selayaknya untuk istri dan anak-anaknya, padahal dia mampu untuk melakukannya. Maka Syekh menjawab bahwa hal tersebut diperbolehkan. Boleh bagi seorang istri untuk mengambil harta suami tanpa seizinnya, tanpa sepengetahuannya, ketika kondisinya seperti Hindun bintu Utsbah radhiyallahu anha. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa suami Hindun yang bernama Abu Sufyan radhiyallahu anhu telah dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah seorang suami yang bakhil sehingga tidak memberikan nafkah yang selayaknya untuk Hindun dan anak-anaknya. Maka jika terpenuhi syarat-syarat tersebut, yakni suaminya orang yang bakhil dan tidak memberikan nafkah yang selayaknya padahal dia mampu, maka boleh bagi wanita tersebut untuk mengambil harta suami tanpa seizinnya. Demikian secara global yang kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Kemudian kita berpindah kepada pertanyaan yang lain. Dalam kesempatan ini kita akan membahas sebuah pertanyaan tentang hukum menikahi seorang wanita dengan niatan untuk mentalaknya, dengan niatan untuk menceraikannya. Maka dijawab oleh Syekh dalam fatwanya, kata beliau, az-zawaj bi niyati talaq muharramun alal masyhur min madhhabil Imam Ahmad. Kata beliau, seseorang yang menikah dengan niatan untuk mentalak istrinya, menceraikan istrinya, muharramun, maka itu merupakan perkara yang diharamkan berdasarkan pendapat yang masyhur, pendapat yang terkenal, dari madhabnya Al-Imam Ahmad. Ini merupakan pendapat yang sangat terkenal dari beliau rahimahullah. Al-Imam Ahmad berpendapat bahwa perbuatan tersebut diharamkan, sehingga ada isyarat dari beliau bahwa dalam hal ini ulama telah berselisih pendapat. Ada sebagian ulama yang membolehkan hal tersebut. Wa qala, dan Al-Imam Ahmad mengatakan, innahu mithrul mut'ah. Tentang alasan kenapa perbuatan seperti itu diharamkan, kata beliau, karena menikah dengan niatan untuk menceraikan istri itu seperti nikah mut'ah, pernikahan yang menjadi syiar orang-orang Syiah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghalalkan nikah mut'ah di awal-awal Islam. Namun kemudian akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam mengharamkannya. Sempat dihalalkan. Itu pun dalam kondisi-kondisi tertentu. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka dalam keadaan safar dan melakukan peperangan melawan kaum musyrikin, sehingga tidak dihalalkan oleh beliau secara mutlak, hanya pada kondisi-kondisi tertentu saja. Dalam peristiwa pembukaan kota Mekah tahun 8 Hijriah, Nabi alaihissalatu wassalam masih membolehkan nikah mut'ah. Kemudian setelahnya dalam perang Hunain juga demikian. Namun akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam melarang secara mutlak dalam perang Khaybar. Perang yang dilakukan oleh kaum muslimin menghadapi orang-orang Yahudi. Sejak saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang secara mutlak, melarang secara total para sahabat untuk melakukan nikah mut'ah, pernikahan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu, atau biasa diistilahkan dengan kawin kontrak. Maka hukumnya haram untuk selama-lamanya. Nah, kenapa demikian? Kenapa pernikahan seperti itu mirip nikah mut'ah? Kata beliau, li'anal insan nawa an yakuna zawajan mu'akkatan wal mut'ah zawajun mu'akkat. Karena seseorang berniat untuk menikah dalam jangka waktu tertentu, dalam tempo masa tertentu. Dalam akad disebutkan, misalnya seorang suami mengatakan, saya akan menikahi istri saya dalam jangka waktu 1 tahun misalnya. Wal mut'ah zawajun mu'akkad. Sementara nikah mut'ah juga merupakan pernikahan dalam jangka waktu tertentu. Secara zahir keduanya memiliki gambaran yang sama, sehingga tidak ada perbedaan antara keduanya. Pernikahan dalam jangka waktu tertentu. Dan ini sering dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika mereka melakukan safar dan meninggalkan keluarga mereka dalam jangka waktu yang lama. Maka untuk bisa memenuhi kebutuhan biologis dengan cara yang halal, maka mereka melakukan pernikahan dengan cara seperti ini. Kemudian ketika mereka akan meninggalkan negeri tempat safarnya tersebut, maka mereka pun menceraikan istri-istri mereka. Ini kasus yang sering terjadi, sehingga terpaksa mereka harus melakukan pernikahan dengan cara seperti itu. Maka beliau tegaskan di sini bahwa pernikahan dengan cara seperti ini mirip nikah mut'ah, kawin kontrak. Waqad sabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan sungguh telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likullim bi'imma nawa. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hanyalah amalan-amalan itu tergantung kepada niatan-niatannya, dan masing-masing orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Fama dama anna hadha ar-rajula qad nawat tawkita fi zawajihi fa huwa mut'ah. Maka kata beliau, berdasarkan hadis ini, seseorang yang bermaksud untuk melakukan pernikahan dalam tempo masa tertentu, fahuwa mut'ah, maka berarti dia telah melakukan nikah mut'ah, karena definisinya sama, keduanya memiliki definisi yang sama dan gambaran yang sama. Intinya melakukan pernikahan dalam jangka waktu tertentu, pernikahan sementara. Ini alasan yang pertama, kenapa pernikahan dengan niatan untuk mentalak istri merupakan perbuatan yang diharamkan. Kemudian alasan yang kedua, kata beliau, kama lau nawat tahlil, sebagaimana ketika seseorang berniat untuk melakukan nikah tahlil, ay tahlilul mutallaqah salasan, maksudnya melakukan nikah tahlil dengan seorang wanita yang dicerai dengan talak bain oleh suaminya. Dalam ilmu fikih ada yang dikenal dengan istilah nikah tahlil. Nikah tahlil itu artinya seorang muslim menikahi wanita yang ditalak tiga, ditalak bain oleh suaminya, dengan niatan untuk menceraikan wanita tersebut supaya bisa dinikahi lagi oleh suaminya yang pertama. Itu pengertian nikah tahlil. Karena kita tahu ketika talak bain atau talak tiga telah jatuh, maka sepasang suami istri tidak boleh menikah untuk selama-lamanya, kecuali ketika istrinya tersebut menikah dengan laki-laki lain, kemudian digauli dan diceraikan, baru boleh bagi suami yang pertama untuk menikahi wanita tersebut. Nah, terkadang ada seorang muslim yang melakukan rekayasa dalam pernikahannya dan bahkan bersekongkol dengan suami yang pertama, saya akan menikahi mantan istrimu, kemudian nanti akan saya ceraikan supaya kamu bisa menikah dengannya lagi. Maka ini yang diistilahkan dengan nikah tahlil, hukumnya haram. Nabi SAW melaknat pelaku tahlil dan orang yang meminta supaya dilakukan pernikahan tahlil. Kedua pelaku tersebut dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suami yang pertama atau suami yang kedua, dan termasuk dosa besar. Fa inna nikaha yakunu batilan, maka pernikahan seperti itu adalah pernikahan yang batil, mirip seperti nikah dengan tujuan untuk mentalak istrinya, menikah dalam jangka waktu tertentu, pernikahan sementara saja. Sehingga nikah tahlil, nikah mut'ah, dan nikah dengan niatan untuk mentalak istri, semuanya memiliki gambaran yang sama. Intinya menikah dalam tempo masa tertentu. Ini alasan yang kedua. Pernikahan seperti itu mirip nikah tahlil yang diharamkan dalam Islam. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa pernikahan seperti itu hukumnya haram? Kata beliau, wa huwal ghisyu wal khida lil mar'ati wa ahliha. Pernikahan seperti itu mengandung unsur penipuan terhadap seorang wanita dan keluarganya. Fa innahum law alimu anna rajula sayutallikuha idza faraqal balad lam yuzawwijuhu. Karena seandainya mereka, kedua orang tua wanita tersebut, mengetahui bahwa laki-laki tadi menikahinya untuk kemudian mentalaknya jika telah pergi meninggalkan tempat safarnya, lam yuzawwijuhu, niscaya mereka tidak mau untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki tersebut. Tentu tidak mau anak perempuannya diperlakukan seperti itu, apalagi anak perempuannya sendiri. Tentu tidak sudi kalau seandainya mengetahui ternyata nanti akan ditalak oleh suaminya. Sehingga perbuatan seperti itu mengandung unsur penipuan terhadap wanita tersebut dan keluarganya. Famin hadhihi an-nahiyah yakunu haraman. Sehingga menurut sisi pandang ini, pernikahan seperti itu haraman, hukumnya adalah haram. Sehingga ada tiga alasan, ada tiga argumen kenapa pernikahan tersebut diharamkan dalam Islam. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, waqala ba'dul ulama, dan sebagian ulama mengatakan, innahu la ba'sa bih, bahwa pernikahan seperti itu la ba'sa bih, tidak masalah, tidak mengapa menikah dengan tujuan atau dengan niatan untuk menceraikan istrinya. Nah, kenapa demikian? Karena kedua pernikahan tadi memiliki akad yang berbeda. Wal farqu bainahu wa bainal mut'ah, dan perbedaan antara pernikahan seperti itu dengan nikah mut'ah, annal mut'ah nikahun mu'aqqad bisyarti annahu idan tahal waqtu in fasakhal azwaj. Kata beliau, karena nikah mut'ah itu adalah pernikahan sementara dengan syarat apabila waktu pernikahan telah berakhir, masa kontraknya telah selesai, in fasakha azwaj, maka pernikahannya batal. Otomatis pernikahannya batal. Keduanya harus bercerai. Mau tidak mau, keduanya harus bercerai ketika masa kontraknya habis. Ini gambaran nikah mut'ah. Definisi nikah mut'ah seperti itu. Ketika masa pernikahan telah berlalu atau masa kontraknya telah habis, maka otomatis keduanya harus bercerai tanpa ada kesempatan untuk mempertahankan pernikahan tersebut. Wa amma hadza, adapun pernikahan seperti ini, pernikahan yang ditanyakan tadi, fa huwa nawa an yatazawwajaha bi niyati talaq walakin qad yarghabu fiha wa tabqa ma'ahu. Terkadang sang suami menyukai istrinya sehingga tetap memiliki kesempatan untuk mempertahankan pernikahan dengan istrinya. Masih ada kesempatan bagi sang suami untuk bisa mempertahankan pernikahan tersebut, tidak kemudian harus bercerai dengan istrinya seperti nikah muta'ah. Dan bahkan dalam akad tidak disebutkan ketentuan seperti itu. Dan bahkan sang suami tidak menyampaikan kepada istrinya bahwa kelak kamu akan saya ceraikan kalau saya sudah selesai masa kontraknya di sini, di negeri ini, kemudian kembali ke tanah airnya. Tidak ada kesepakatan seperti itu ketika akad nikah. Namun dalam nikah muta'ah ada kesepakatan seperti itu, dan kedua belah pihak mengetahuinya, suami dan istri mengetahui bahwa ini merupakan pernikahan yang sifatnya sementara saja. Adapun pernikahan yang ditanyakan tadi, nikah dengan niatan untuk mentalak istrinya, maka hanya satu pihak saja terkadang yang mengetahui hal tersebut. Karena kalau disampaikan niatannya kepada sang istri, tentu istri tidak akan setuju, keluarga juga tidak akan setuju. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Beda antara pernikahan seperti itu dengan nikah muta'ah. Nah, mana di antara kedua pendapat ini yang lebih rajih, yang lebih mendekati kebenaran? Kata beliau, warajih, dan pendapat yang lebih kuat, annahu yahrumu alaih, bahwa pernikahan seperti itu adalah pernikahan yang diharamkan. Tidak boleh menikahi seorang wanita muslimah dengan niatan untuk menceraikannya. Wa alaihi an yasbir wa yahtasib. Lalu bagaimana solusinya ketika seseorang jauh dari keluarga dalam jangka waktu yang lama, sementara fitnah sangat luar biasa, terutama di zaman ini? Maka solusinya, kata beliau, wa alaihi an yasbir, maka hendaknya dia bersabar, wa yahtasib, dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjauhi segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mewujudkan kesabaran tersebut, tentu harus diiringi dengan upaya yang maksimal. Sabar tidak akan bisa terwujud tanpa adanya pengorbanan dan perjuangan. Misalnya dengan melakukan ibadah puasa selama tinggal di sana, atau dengan memperbanyak interaksi atau pergaulan dengan orang-orang soleh. Harus selektif ketika memilih teman selama tinggal di sana, atau menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau sepanjang hari bekerja, kemudian berusaha untuk tetap menghadiri majelis-majelis ta'lim misalnya, maka tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan hal-hal yang sia-sia atau melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menganjurkan ketika seorang muslim terpaksa harus merantau ke luar negeri misalnya dalam rangka untuk bekerja, maka ketika dia sudah berkeluarga, hendaknya keluarganya dibawa kalau memungkinkan. Sering para ulama menyampaikan nasihat seperti itu, mengingat fitnah sekarang sangat luar biasa sekali, sehingga dalam rangka untuk menjaga kehormatan diri dan terhindar dari berbagai fitnah tersebut, para ulama sering memberikan nasihat seperti itu. Kalau memungkinkan, maka hendaknya keluarga dibawa selama perantauan. Demikian apa yang bisa kita kaji pada pertemuan malam ini. Semoga ada manfaatnya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.